warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, jamaah sekalian, marilah kita membuka majelis rutin kita ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan kita kemampuan dan kemudahan. Allah yang memberikan kita taufik. Allah yang memberikan kita akses. Semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita mengajarkan, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika la. Falahal hamdu falakal hamdu wa lakal syukru. Ya Allah, apapun nikmat yang aku rasakan di hari ini, baik langsung maupun dari hambamu, itu sebenarnya darimu hakikatnya. Hamba tersebut hanya jadi kurir nikmat kepada kita dan rizki Allah kepada kita. Falakal hamdu wa lakal syukru. Hanya kepada engkau aku memuji dan hanya kepada engkau aku bersyukur. Hadirin Allah muliakan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Rabbul Alamin. Manfaatkanlah benar-benar ilmu kita dan berusaha amalkanlah walaupun enggak mudah. Walaupun berat. Seperti kita berada di bab mubadarah. Bab ini kan meminta kita untuk meningkatkan level kita, mengupgrade dan menaikkan kualitas kita. Jadi kita bukan hanya dituntut untuk beramal soleh, tapi menyegerakan amal soleh. Itu sebuah kotak yang lebih tinggi dari beramal soleh. Kita bukan hanya disuruh sholat, tapi kita disuruh sholat di awal waktu misalnya, atau tepat waktu, kecuali ada uzur. Kecuali sekali yang tidak dirutinkan, tapi dirutinkan di awal waktu. Itu kan lebih tinggi daripada hanya sekedar, lebih tinggi dari sholat itu sendiri, karena sholat di awal. Hadirin Allah muliakan, nah kan gak mudah ya hadirin ya, gak mudah. Dan kalau kita berhasil, maka itu nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Dan bagi yang masih berjuang, meminta pertolonganlah kepada Allah, minta pertolongan. Makanya marilah kita awali kajian kita dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasangan ibadah adalah minta tolong. Itu selalu kita ingat. Pasangan ibadah adalah minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Maka selalu minta tolong kepada Allah. Sebagaimana marilah kita memperkuat syahadatain kita, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi, kembali bersama Riyadhus Salihin, kembali bersama ulama yang luar biasa, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keluarga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Kita masih bersama surat Ali Imran yang coba kita renungkan dengan segala keterbatasan diri kita. Ayat yang mengajak kita untuk bersegera. Ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menyambut atau bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Mari kita simak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra', yaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka, fis sarra'i wa dharra', ketika mereka sedang lapang dan ketika mereka sedang sulit. Wal kadhimina al-ghayz, dan orang-orang yang menahan ghayz mereka, menahan marah walaupun berada di hati. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin yang Allah muliakan, kemarin kita sudah membahas tentang menahan marah, dan menahan marah itu sangat erat hubungannya dengan bersegera mengerjakan kebaikan. Karena seseorang tidak akan bisa menahan marah kecuali ia bersabar, dan bersabar di hentakan pertama, bersabar di detik-detik pertama. Dan itulah hakikat dari kesabaran. Inna sabra inda sadamatin ula kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kesabaran itu di detik atau hentakan atau menit pertama. Jadi bersegera. Enggak meledak dulu, 3 hari kemudian baru, iya sih gue akuin kemarin gue emosi banget, gue udah ngerti gue harus sabar. Bukan. Menahan al-ghayl itu artinya menyegerakan amal soleh yang bernama kesabaran. Maka gak heran ini dikaitkan dan disatukan dalam konteks ayat-ayat di atas. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh U'iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wal dharai wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di saat lapang dan sulit, dan ketika dia sulit dia enggak menunggu ketika dia lapang lagi. Ketika dia lagi sulit dia enggak menunggu sampai dia kaya lagi. Pada saat dia miskin dia enggak menunggu sampai dia banyak duit lagi. Dia akan berinfak pada saat itu, dan itulah menyegerakan amal soleh. Lalu dia menahan amarah dan al-ghaidh lebih dalam daripada al-ghadab. Apa beda al-ghadab dan al-ghaidh? Masih ingat enggak jemaah? Al-ghaidh itu perasaan di dalam hati yang tidak terungkap atau yang belum terungkap. Tapi kalau al-ghadab sudah ada ekspresi, sudah terungkap. Jadi nahan yang di dalam aja, atau kita bukan dituntut untuk menahan ekspresi atau menahan marah yang terlihat, tapi juga dituntut untuk mengubur rasa di dalam hati kita, dan itu lebih dalam. Karena semakin dibiarkan semakin liar itu amarah. Ja'far bin Muhammad rahimahullahu ta'ala mengatakan al-ghadabu miftahu kulli syarr. Marah itu kuncinya seluruh keburukan. Marah itu kuncinya seluruh keburukan. Marah kuncinya seluruh keburukan. Itu yang bikin ngeri. Makanya Abdullah bin Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala itu pernah ditanya, "Ijma' lana husnal khuluqi fi kalimah." Tolong rangkumkan akhlak yang mulia dalam satu kalimat. Satu kata ya. Kalimat itu dalam bahasa Indonesia, kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata. Adapun kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya jumlah. Intinya tolong ungkapkan dalam satu kata atau satu rangkaian kata, bisa kata tunggal atau kata majemuk. Lalu kata Al-Imam Mubarak, akhlak mulia kalau kita rangkum dalam satu kata, tarkul ghadab, tinggalkan marah. Kata majemuk, tarkul ghadab. Itu kalau Anda ingin berakhlak mulia, tinggalkan marah. Karena trickle down effect-nya kemana-mana. Dan sebaiknya ketika kita bisa meredam amarah kita, itu akhlak-akhlak yang lain akan ikut. Akhlak-akhlak yang lain akan ikut. Makanya Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan sebuah tips besar kepada kita, mohon dicatat. Kata beliau, arba'un man kunna fihi asamahullahu minasyayatin wa harramahu 'alan nar. Ada empat hal kata Al-Hasan rahimahullah, jika seorang hamba memiliki empat hal ini, maka Allah akan jaga dia dari syaitan. Allahu Akbar. Allah akan jaga dia dari syaitan. Wa harramahu 'alan nar, dan dia diharamkan masuk neraka. Ada empat hal. Kalau kita miliki empat hal ini, Allah buat syaitan tidak bisa ganggu kita. Dan Allah buat neraka tidak membakar kita. Hadirin yang Allah muliakan, hadirin Allah muliakan. Apa empat hal tersebut? Man malaka nafsahu inda ragbah wa rahbah wa syahwah wal ghadab. Itu seseorang yang menguasai dirinya, mengontrol dirinya pada saat ia sedang senang atau menyukai sesuatu. Dia sedang senang atau sedang menyukai sesuatu atau sedang mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, dia tahan dirinya. Dia gak lepaskan dirinya begitu. Dia masih ingat, saya ini hamba Allah. Saya ini hamba Allah. Jangan sampai kecintaan kita membutakan kita. Hubbuka yu'mik. Cinta yang kamu miliki itu seringkali membutakan diri kamu. Jadi tahan. Ketika dia menyukai dan mencintai, silakan mencintai siapapun selama sesuai dengan koridor jamaah. Kita nggak dilarang. Kita nggak dilarang mencintai istri kita atau mencintai suami kita, tapi kita harus menguasai diri kita, itu yang paling penting. Silakan jatuh cinta, tapi kuasai diri Anda ketika Anda jatuh cinta. Jangan dilepaskan, jangan buat dia liar. Dia liar, Anda berantakan. Itu hal yang terpenting. Kendalikan, kontrol. Dan bisa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak bebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Ini dalam loh jemaah. Coba catat baik. Man malaka nafsaka, man malaka nafsahu indal raqbah. Yang mengontrol dirinya dan menahan dirinya ketika ragbah, ketika lagi senang, lagi menyukai sesuatu atau seseorang, atau mencintai sesuatu atau seseorang. Kontrol diri Anda, kontrol diri Anda. Kalau mau terbebas dari api neraka, kalau ingin dijaga dari syaitan, itu aja poinnya. Kalau ingin dijaga dari syaitan, kontrol diri Anda. Dan Allah kasih kemampuan itu buat kita. Cuma kita mau pakai apa enggak. Allah kasih kemampuan mengontrol diri. Lalu yang kedua, wa inda rahbah. Jadi pertama, kontrol diri Anda dari apa? Dari atau pada saat kita suka, pada saat kita senang, pada saat kita jatuh cinta, baik ke seseorang atau ke sesuatu barang. Kontrol. Yang kedua, kontrol diri Anda dalam kondisi rahbah, dalam kondisi khauf, dalam kondisi takut. mengkontrol diri. Kontrol diri. Suatu saat mungkin kita akan mengalami rasa tahu itu kontrol diri kita, tahan diri kita, minta pertolongan sama Allah. Sebagaimana pas kita lagi suka, minta pertolongan sama Allah. Pas lagi kita lagi takut, minta pertolongan kepada Allah. Jangan sampai diri kita liar. Begitu diri kita nggak kontrol, setan masuk. Setan masuk. Akhirnya kita paranoid. Akhirnya kita halu. Jangan pernah lepaskan kontrol. Sama seperti kondisi sekarang, kita yang ekonominya lagi susah, yang jobless, ada rasa takut, gimana nih ke depan, anak istri saya gimana. Kontrol diri kita, kontrol diri kita. Cara kontrol terbaik gimana sih? Kembali ke Al-Quran dan Hadis. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizki kalian tuh di atas langit, bukan di perusahaan. Seseorang tidak akan meninggal dunia sampai rizkinya dikasih semua oleh Allah. Berarti ada, tenang dulu, jangan ketakutan. Ketika misalnya hasil swab kita positif, tenang, kontrol diri kita. Ingat hadis Nabi SAW. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan perkara seorang mu'min, semua perkaranya baik dan terbaik. In asabatuhu sarra'u syakar fakana khairun lah. Jika dikasih kesenangan, kelapangan dan dia bersyukur, maka itu yang terbaik buat dia. In asabatuhu dharra'u sabar fakana khairun lah. Dan apabila dikasih kesulitan, rasa sakit, lalu dia bersabar, itu yang terbaik buat dia. Berarti ini yang terbaik, kontrol diri kita. Jangan biarkan ketakutan itu menggerogoti. Kita bisa gila jemaah kalau ketakutan itu kita biarkan merasuki diri kita. Kita bisa hancur. Kontrol. Ingat hadis Nabi SAW, inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Allah itu kalau sayang kepada sebuah kaum, Allah akan uji. Allah akan uji. Kuncinya tahan diri. Bukan musibahnya dirubah. Musibah gak bisa dirubah jemaah. Ma asabahu lam yakun yukhti'ahu wa ma asabah wa ma akhta'ahu lam yakun yusibah. Sesuatu yang apabila Allah takdirkan menimpa seseorang gak akan meleset. Dan kalau meleset gak akan menimpa. Tapi kita bisa mengontrol diri kita dengan izin dan taufik dari Allah. Kontrol. Lalu yang ketiga, man malaka nafsahu inda syahwa, yang mengontrol dirinya ketika syahwat. Itu pun dijaga ketika syahwat. Syahwat jangan dilepaskan. Hawa nafsu itu syahwat, jangan dibiarkan liar menguasai diri kita. Dikontrol. Gak bisa. Coba kita renungkan. Tidak bisa. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu akan membawa kita kepada keburukan. Jadi syahwat itu dikontrol. Gak harus dihilangkan. Kita butuh syahwat jemaah sekalian. Kita butuh nafsu makan misalnya. Atau dalam rumah tangga kita butuh nafsu. Tapi dikontrol. Itu yang harus dikontrol. Kendalikan diri kita, kendalikan. Dan yang terakhir, wal ghadab, ini poinnya. Kendalikan diri Anda ketika marah. Kendalikan diri Anda ketika marah. Ingat bahwa marah dari syaitan sebagaimana ucapan Muawiyah. Dan syaitan dari api. Maka basahi dengan air, basahi dengan qala Allah dan qala Rasul, firman Allah dan hadis Nabi SAW. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. sama, kontrol diri kita pada saat kita marah, pada saat kita lagi senang, lagi takut, lagi syahwat, dan ketika marah, kontrol dengan minta pertolongan sama Allah, maka Allah akan jaga kita dari syaitan, dan Allah jaga kita dari api neraka. Kontrol diri kita, kontrol diri kita. Itu yang perlu kita camkan, jemaah. Kendalikan diri kita. Dan kalau merasa berat, minta pertolongan kepada Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. Hadirin, itulah jangan marah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita ke amalan yang berikutnya. Mari kita lihat lagi ayatnya. Wal 'afina 'anil nas. Masih ayat ke-134. Wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang dijanjikan surga bukan hanya menahan marah, tapi memaafkan kesalahan orang. Memaafkan kesalahan orang. Wal 'afina 'anil nas. Mereka punya karakter suka memaafkan. Suka memaafkan. Para ulama kita mengatakan suka memaafkan adalah maqam yang lebih tinggi daripada kadhimin al-ghayz, menahan marah. Jadi maqam lebih tinggi lagi. Wal kadhimin al-ghayz, ini aja udah berat ya, tapi akan Allah mudahkan bagi hamba-hamba yang berusaha jujur meminta pertolongan kepada Allah. Allah akan mudahkan. Nah, setelah wal kadhimin al-ghayz, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Dan Allah mengatakan level ini lebih tinggi daripada level menahan marah. Kenapa demikian? Karena al-afu dalam bahasa Arab itu artinya at-tajawuzu 'anidz-dzanbi wa tarkul iqabi 'alaihi. Al-afu itu memaafkan sehingga kita tidak memberikan hukuman kepada pihak tersebut. Kata Al-Khalil bin Ahmad, salah satu pakar bahasa yang sangat besar, sangat hebat, dan namanya sangat harum, wa kullu man istahaqqa 'uqubatan fataraktahu faqad 'afauta anhu. Setiap orang yang berhak dihukum lalu Anda tidak hukum dia, maka itulah al-'afu. Anda baru saja mengafu dia. Artinya Anda baru saja memaafkan dia. Dia berhak dihukum tapi Anda tidak apa-apain. Anda biarkan gitu. Lalu Anda maafkan, maka Anda baru saja mengafu dia atau memaafkan dia. Maka para ulama mengatakan al-afu lebih tinggi daripada al-kadhimin al-ghayz. Karena al-afu itu artinya tidak menghukum dan memberikan maaf serta memberikan kebaikan kepada orang yang berbuat buruk, berbuat buruk. Itu hal yang paling tinggi. Makanya Al-Hasan kembali mengatakan bahwa afdhalu akhlaqil mu'minin al-'afwu. Sebaik-baik akhlak seorang mukmin adalah memaafkan. Adalah memaafkan. Artinya memaafkan salah satu akhlak yang sangat baik. Kita bisa menghukum, kita bisa marahin dia, tapi kita kayak gak lakukan. Itu akhlak, salah satu akhlak terbaik seorang mukmin. Salah satu akhlak terbaik seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40. Mari kita buka surat Asy-Syura. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan suatu kejahatan adalah hal yang setimpal gitu loh. Hal yang serupa. Lalu lanjutnya faman 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Dan barang siapa memaafkan dan tetap berbuat baik dan memperbaiki kondisi wa aslah, maka ganjaran dan pahalanya langsung di sisi Allah. Allah yang tanggung. Innahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang zalim. Allah enggak suka. Allah enggak suka sama orang-orang zalim. Tetap bersama ayat ini, kata para ulama seperti As-Sa'di rahimahullah, mari kita lihat ayat ini, renungkan. Ayat ini itu mencakup tiga level seorang hamba. Tiga level seorang hamba. Level yang paling buruk, atau mohon maaf saya ulangi lagi, ini mencakup tiga level dan tiga tingkatan seorang hamba dalam konteks, nah konteksnya penting nih, dalam konteks ketika seorang hamba itu disakiti, ketika seorang hamba itu dizolimi, ketika seorang hamba itu disikapi dengan buruk, disikapi dengan buruk. Jadi ketika kita disakiti, ketika kita dizolimi, ketika kita disikapi dengan buruk. Nah, jawabannya ada di ayat ini. Simple, sederhana, tapi ini ayat full package. Semua ada di sini. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, yang paling rendah dan yang paling buruk, atau yang dikatakan yang buruk ya, bukan yang paling buruk. Yang lain enggak buruk, ini buruk. Adalah dia sikapi dengan kezoliman. Dan itu diambil dari akhir ayat ini, innahu la yuhibbul zalimin. Allah enggak suka dengan orang-orang zalim. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia disakiti, dia balas dengan yang lebih parah. Akhirnya ronde pertama dia di posisi dizolimi, ronde kedua kebalikannya, dia menzolimi, gitu loh. Dia dizolimi, ronde kedua dia dizolimi. Misalnya ada orang dorong dia sehingga dia harus mundur satu step, terus dia balas, dia dorong orang tersebut sehingga orang itu terpelentang, terjatuh. Pada saat dia didorong orang tersebut sehingga dia mundur satu step, dia dizolimi itu. Lalu ketika dia balas, dia dorong orang tersebut sehingga orang itu terjatuh dan terpelental. Benar gak sih terpelental? Apa sih itu terpental? Terpental berarti dia jadi orang yang zolim. Ini buruk. Ada orang marah sama, ada orang nunjuk kita. Dia nggak boleh nunjuk kita sebenarnya, tapi dia nunjuk kita. Dia marah, terus kita balas, kita pukul mukanya. Waktu orang itu marah nunjuk kita, dia zalim sama kita, dia jahat sama kita, kita terzalimi nih. Gak boleh kita disikapi begitu. Tapi begitu kita balas, dengan kita balas marah-marah dan sekaligus bogem mentah ke mukanya, maka kondisi berbalik. Anda yang zalim. Dan Allah gak suka dengan orang-orang zalim. Innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Jelas ini? Oke, kita masuk ke level berikutnya. Level atas. Level berikutnya adalah level adil. Level keadilan. Yaitu di penggalan pertama, wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan kejahatan dibalas dengan setimpal serupa. Kita disakiti 20%, kita balas disakiti 20%. Dan ini kan konsep kisas. Dibalas dengan serupa. Hadirin Allah muliakan. Dan yang terafdol, yang termulia adalah memaafkan. Fa'man afa wa aslah. Memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang buruk sama kita. Bukan hanya memaafkan, islah. Berusaha memperbaiki kondisi. Islah, berusaha memperbaiki kondisi. Jadi padahal kita yang dizolimi, padahal kita yang disakiti, tapi kita maafkan dan kita berusaha jemput bola, berusaha memperbaiki, berusaha mencairkan suasana. Dia diemin kita. Itu nih, kalau mau adil, dia diemin kita, kita diemin lagi. Tapi ini enggak. Dia diemin kita, kita maafkan. Lalu kita ajak ngobrol, assalamualaikum. Walaupun dia enggak balas, kita sapa. Kita coba berusaha. Semua orang muslim harus berusaha main di sini. Semuanya. Apalagi kita udah belajar. Walaupun berat. Dan yang berbicara sekali lagi tidak lebih baik daripada yang mendengar. Berat, bayangkan. Afa wa aslah. Tapi lihat kembali ke ayatnya, lihat jemaah sekalian. Fa ajruhu 'alallah. Maka pahala dan ganjarannya langsung di sisi Allah. Allah yang tanggung. Allah yang tanggung. Ini makanya jemaah sekalian, kata Imam As-Sa'di, seseorang tidak akan bisa memiliki karakter memaafkan orang yang buruk kepada dia, orang yang menyakiti dia atau zalim kepada dia, kecuali mimman tajara ma'allah. Orang-orang yang melakukan tijarah dengan Allah, bisnisnya sama Allah, bukan sama manusia lagi. Bisnisnya sama Allah, bisnisnya sama Allah. Biar Allah yang ganti. Allah yang ganti. Berbisnis tijarah. Makanya ayat ini, fa ajruhu 'alallah. Allah bilang udah, saya yang handle. Saya yang tanggung. Udah enggak usah nuntut dia, saya yang tanggung semua. Kira-kira Allah akan zalimin kita enggak? Enggak mungkin kan. Makanya inilah amalan hati yang kuat. Keikhlasan. Dan yakin bahwa ganjaran Allah jauh lebih baik daripada manusia. Makanya dalam ucapan Al-Imam Sa'di, kata beliau, wa mimman tajara ma'allah, orang yang berbisnis dengan Allah. Karena orang yang memaafkan pihak yang buruk sama dia, dia tidak tertarik feedback dari manusia. Karena kalau dia ingin feedback, dia akan balas. Saya disekali, saya harus sakit lagi. Saya enggak, kita maafkan. Kenapa? Biar Allah yang ganti semua. Fa'ajruhu alallah. Pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita miskin. Lalu tetangga kita miskin, jemaah. Tetangga kita punya utang 30 juta, enggak bayar-bayar. Pas kita tagih, mau tagih nih ke rumah tangga, tiba-tiba ada keluarga tetangga kita. Ini orang paling kaya di wilayah tersebut. Ngapain ke rumah? Mau ngapain? Mau ketemu sepupu saya, kata dia. Mungkin sesepuan nih. Nggak, saya mau nagih utang. Dia punya utang sama saya, belum bayar-bayar nih. Udah 3 tahun. Padahal jatuh temponya 2,5 tahun yang lalu. Yang berapa sih? 30 juta. Ya udah deh, nggak usah tagih ke dia. Ke saya aja. Saya yang handle semua. Dan kita tahu ini orang kayaknya minta ampun. Dan kata, udah, kalau Anda gak tagih ke dia, saya kasih banyak deh. Berapa sih 30 juta ya? Ada, percaya sama saya akan lebihkan. Kira-kira kita tetap melangkah kaki kita ke rumah tersebut gak? Kira-kira kita tetap melangkahkan kaki kita ke rumah itu, ke tetangga kita, untuk nagih apa enggak? Enggak kan, kenapa? Karena di-handle nih, sama saudaranya. Yang tahu kita mau nagih, udah nggak usah nih. Sama, nah, gini, besok kita ketemu di kantor saya beresin semuanya. Dengan syarat jangan ke dia ya, dengan syarat jangan ke dia, jangan ke sepupu saya, udah biarin aja dia. Besok ke kantor saya, atau kalau nggak mau besok, nanti siang ketemu di kantor. Sekali lagi ya, kita akan ke rumah tetangga kita? Enggak. Oh gitu ya, ya udah. Pergilah siang itu ke rumah, ke kantor. Bener diberesin. Bahkan enggak dikasih 30 juta, dikasih 60 juta misalnya. Dikasih 60 juta. Subhanallah. Udah zen kita. Senang kita. Dan ketika malamnya di masjid ketemu tetangga kita itu, Mas, udah bisa senyum belum? Hah? Senyum gak kita? Aku masih cemburut. Senyum. Udah mati dari dulu kan. Apa? Saya tahu ada sepupunya yang kaya begitu, datengin aja kantornya. Saya enggak tahu ada sepupunya, dia ternyata punya hubungan sepupuan. Udah datengin aja dia. Nah, kenapa kita sulit memaafkan orang lain? Karena dari selama ini kita enggak tahu Rabb kita Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita enggak tahu surat Asy-Syura 40. Faman 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan tetap bersikap baik, fa'ajruhu 'ala Allah. Allah yang handle semuanya. Kita enggak tahu kenapa kita enggak ngaji. Akhirnya kita gemes. Akhirnya ribut terus sama manusia. Dan seringkali gak menang juga. Atau gak selesai juga. Seperti tadi, kalau kita nagih ke tetangga kita, kita nagih nih, pagi itu, kita gak peduli. Gue gak punya urusan sama lo. Gue mau nagih sama sepupu lo ini. Misalnya gitu ya. Kira-kira pagi itu dapat jaminan dibayar apa enggak? Enggak juga, belum tentu. Dan seringkali dibayar enggak, ribut iya. Pengertian dong Pak, saya kan juga jobless sekarang. Bapak mikir dong, oh kita disuruh mikir. Padahal itu duit kita tuh. Harusnya kan yang suruh mikir. Akhirnya ribut aja. Kan sama. Kita mau sampai kapan berurusan dengan manusia? Capek jamaah. Kalaupun berurusan manusia, masalah hati itu jangan berurusan sama manusia. Hati itu jangan berurusan sama manusia. Capek. Sakit hati terus kita udah. Kalau hati kita berurusan dengan manusia, sakit hati terus. Udah maafin aja deh. Sulit, iya sulit. Ini akhlak terbaik kok. Mana ada akhlak terbaik mudah? Sama, semua kita sulit. Yang bicara pun juga sulit. Tapi baru kita berusaha jemaah. Makanya mimman tajaru ma'allah, hanya orang yang jujur dan berbisnis dengan Allah saja yang bisa seperti itu. Itu bahasanya. Dan berbisnis dengan Allah itu kan bahasa Al-Qur'anul Karim, artinya bahasa Allah di dalam Al-Qur'an. Untuk menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan dari amal soleh itu enggak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Karena Allah akan selesaikan semuanya. Allah akan selesaikan semuanya. Makanya kan Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat 10, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah kalian aku kasih tahu, kata Allah, maukah kalian aku kasih tahu tijarah, bisnis yang akan menyelamatkan kalian dari siksa yang sangat pedih. Itu tu'minuna billah. Lalu ayat berikutnya ayat ke-11, beriman kepada Allah. Jadi mungkin sebagian belum familiar, kok berbisnis dengan Allah? Itu diksi yang Allah gunakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bisa dicek dalam surat As-Saff ayat 10. Ayat 11. Dan ada lebih dari satu ayat, surat Fatir juga, surat tentang Ahlul Qur'an. Surat Fatir ayat apa ayatnya Ahlul Qur'an? Fatir ayat berapa? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Fatir ayat berapa? Ayat 29 dan 30. Tijarah, bisnis. Bisnis yang enggak akan rugi. Bisnis enggak akan. Artinya Allah akan ganti semuanya. Inilah indahnya memaafkan. Ini bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan bisnis? Karena memaafkan itu bicara hak, jemaah. Manusia itu pelit banget sama haknya. Dia harus dapetin haknya kembali. Ya udah, kata Allah, kita akan kasih, kata bahasanya Allah akan kasih semua hak Anda. Udah, tapi lepaskan aja manusia. Lepaskan manusia. Hati kita lepaskan dari manusia, itu poinnya. Ini bukan berarti setiap persengketaan dilepas ya, tapi maafkan. Maafkan. Nanti ada pengecualian-pengecualian yang dibahas dalam ilmu fikih misalnya, yang berkaitan maslahat orang banyak dan lain seterusnya. Tapi hukum asalnya maafkan. Maafkan. Makanya karena kata Al-Imam As-Sa'di, karena orang-orang tersebut berbisnis dengan Allah, yakin Allah yang akan ganti, Allah akan kasih semuanya, Allah yang akan ganjar, maka mereka mudah memaafkan hamba-hamba Allah. Wa'afa'an ibadillah. Mereka memaafkan hamba-hamba Allah. Rahmatan bihim. Karena sayang dengan mereka. Karena ingat, kalau saya sayang sama manusia, Allah akan kasih saya banyak. Ya udah, saya sayang sama manusia. Wa ihsanan ilaihim, dan berbuat baik kepada manusia. Wa karahatan li husuli syar' alaihim, dan khawatir kalau manusia itu dapat hal yang buruk. Manusia itu dapat hal yang buruk. Maka ia akan memaafkan. Wa liya'fu Allahu anhu, dan dia berharap Allah maafkan dia. Maka pahalanya dia serahkan kepada Allah, bukan ke sesama hamba yang miskin. Itu jawabannya. Oh, itu dalam. Jadi kenapa kita maafkan manusia? Karena kita berharap hak kita, pahala kita, Allah yang ganti, oleh yang atur semua, oleh yang handle. Bukan di handle sama sesama manusia yang miskin. Yang miskin. Apalagi udah terbukti dia zulimin kita, lalu Anda berharap sama dia, ya gimana sih gitu loh. Benar gak sih? Cuma dia udah terbukti ngezolimin kita, dia terbukti jahatin kita, kira-kira dia punya value positif yang kuat apa enggak? Ya kita jawab aja deh. Terus kita masih berharap sama dia untuk memperlakukan kita dengan baik? Udah gak usah berharap sama sar. Kita berharap aja sama Allah. Kalau Allah jelas Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Muhsin, Allah punya kemampuan yang sangat sempurna untuk memberikan itu semua buat kita. Dan berharap sama manusia yang fakir. Ini penting. Ini penting buat kita. Kita yang lagi sakit hati dengan istri misalnya, kita yang sedang sakit hati dengan suami kita, kita yang sakit hati sama orang tua, kita yang sedang sakit hati sama anak, kita yang sedang sakit hati sama sahabat kita, kita yang sedang sakit hati dengan kakak atau adik kita, itu tadi, minta sama Allah. Maafkan mereka, minta sama Allah. Minta sama Allah. Fa'ajurhu 'alallah. Allah mengatakan, kalau Anda maafkan, pahalanya di sisi Allah semuanya. Allah yang kasih. Pahalanya di sisi Allah semuanya. Itu yang perlu kita camkan jemaah sekalian. Makanya jemaah yang Allah muliakan, Asy-Sya'bi rahimahullah, Al-Imam Asy-Sya'bi, pernah bertemu dengan seseorang yang berkata gak bagus kepada beliau, ngejelek-jelekin beliau dan seterusnya. Ini orang gak bagus bicara sama Al-Imam Asy-Sya'bi. Apa kata Asy-Sya'bi rahimahullah? Kata Imam Asy-Sya'bi, coba renungkan dulu ya, kita berhadapan dengan orang yang bicara gak bagus sama kita, atau kita dapat WA dari seseorang yang gak bagus nyerang kita, apa jawaban Imam Asy-Sya'bi? Kata beliau, in kunta shadiqan faghafarallahu li. Kalau ucapanmu benar, semoga Allah memaafkan diriku. Wa in kunta kadziban faghafarallahu lak. Dan apabila ucapanmu itu keliru, bohong, fitnah kepadaku, maka semoga Allah mengampuni dirimu. Titik. Hi, subhanallah. Jamaah, dulu itu ilmu dengan taufik Allah bisa buat orang-orang kayak begitu bermainnya jamaah. Levelnya tuh kayak begitu. Ada orang cela Imam Asy-Sya'bi, Asy-Sya'bi mencaci maki, mungkin menjelek-jelekkan, memfitnah. Beliau hanya bilang in kunta shadiqan, in kunta shadiqan, faghfarallahu li. Jika ucapanmu benar, semoga Allah maafkan saya. Dan jika ucapanmu salah, itu bohong, itu fitnah, semoga Allah ampuni dirimu, maafkan dirimu. Selesai. Gak diribetin tuh. Gak diribetin. Dan itu gak benar. Ucapan itu gak benar. Yang diomongan orang terus itu gak benar. Kan itu hakikat jamaah sekalian. Kita mau menang-menangan dengan di dunia, mau sampai kapan? Menang-menangan terus. Emangnya kita bahagia apa kalau menang secara duniawi? Apa menangnya? Menang itu dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Faman zuhzi'anin nar wa udkhil jannata faqad faz. Itu kan surat Ali Imran ayat 185. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah pemenangnya. Adapun dengan sesama kita, apa fungsinya kita menang-menangan secara duniawi? Apakah hati kita lebih bertakwa kepada Allah? Enggak juga. Dalam kasus-kasus seperti ini, makanya mereka hanya mau berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya mau berbisnis dengan Allah. Fa'ajurhu 'ala Allah. Udah enggak usah atau enggak usah tuntut manusia, saya yang tanggung udah. Jangan tuntut manusia dengan hati Anda. Oleh karena itu, terakhir jemaah sekalian, Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, beliau menyampaikan bahwa wa ma zada 'abdun bi'afwin illa 'izza. Hadis Muslim. Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan tidaklah Allah menambah atau tidaklah Allah menambahkan seorang hamba dengan sifat memaafkannya kecuali kemuliaan. Jadi tidaklah Allah menambahkan seorang hamba karena hamba itu memaafkan kecuali Allah tambahkan kemuliaan, izzah. Jadi pada ketika kita memaafkan, kemuliaan kita naik. Memaafkan lagi, naik lagi. Memaafkan lagi, naik lagi. Dan camkan baik-baik, syaitan akan bermain sebaliknya. Syaitan akan bilang, kalau kamu maafkan, dia menang, kamu kalah. Kalau kamu maafkan dia, dia menang, kamu kalah. Itu syaitan tuh. Kalau kamu maafkan, dia menang, kamu kalah. Kalau kamu maafkan, kamu terpuruk dan menurut manusia dia yang menang. Udah gitu, itu permainan syaitan. Tapi Allah dan Rasul kita mengatakan, Allah dan Rasul kita mengatakan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan memaafkannya kecuali kemuliaan. Tinggal kita mau pilih yang mana. Percaya sama syaitan atau percaya sama Allah dan Rasulnya. Dan itu kita rasakan. Kita rasakan. Simpel aja, para suami ini, saya dan para suami yang lain, ketika kita salah atau ketika istri kita salah lah, kita memaafkan atau kita minta maaf, itu kan gengsinya luar biasa. Dan syaitan bisikan apa kepada kita? Udah jangan maafin istri kita. Itu kalau istri kita salah. Gimana kalau kita salah? Udah jangan minta maaf deh. Karena kalau kita minta maaf, kita akan terlihat konyol di hadapan istri kita. Kita akan kehilangan power. Kita gak akan terlihat sebagai pemimpin sejati. Itu syaitan semua. Adapun Allah dan Rasul mengatakan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau dia salah, kita maafkan. Itu the point. Dan apabila kita lakukan itu, Allah akan tinggikan derajat kita. Allah akan tinggikan derajat kita. Itu Allah dan Rasul. Dan itu yang terbukti. Coba kita lihat di kenyataan. Benar gak? Benar. Saya ingin tanya, kalau ada dua orang bertikai, kita lebih respect sama yang mana? Yang ngotot atau yang memaafkan? Yang memaafkan. Udah jelas, clear. Clear jamaah. Makanya Al-Qadiyat, catat baik, Al-Qadiyat mengatakan, maknanya orang yang dikenal suka memaafkan dan suka berbuat baik, termasuk kepada orang yang jahat sama dia, sada wa azma fil qulub, dia akan tinggi menjadi tokoh di lingkungannya dan akan terhormat di dalam hati lingkungannya tersebut. Wa zada izzuhu, dan mulianya bertambah terus. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, harus diulang lagi. Oke, makna yang pertama kita ulang. zahiru anna man urifa bisufhi wal afi sada. Kenyataannya, kita lihat kenyataan di masyarakat, orang yang dikenal suka memaafkan dan suka berbuat baik, termasuk kepada orang yang jahat dan zalimi dia, sada, maka dia akan jadi tokoh, sada, sayyid gitu, jadi tokoh, jadi orang terpandang, wa azuma fil qulub, dan dia akan agung, dia akan tinggi di dalam hati lingkungan, akan tinggi, orang akan respect sama dia, sayang sama dia, wa zada izzuhu, dan kemuliaannya akan bertambah. Jadi walaupun dia enggak berharap dapat pujian dari manusia, dia enggak berharap dapat respon dari manusia, dia enggak berharap mendapatkan pujian dari lingkungan, itu secara otomatis. Bahkan semakin dia enggak berharap, semakin orang kagum sama dia. Hebat banget nih orang. Semakin dia ikhlas dan enggak berharap dari manusia, pada saat dia memaafkan, dia berbuat baik, orang semakin kagum sama dia. Anda tanya sama antum, ketika antum dengar sikapnya Al-Imam Syabi, gimana perasaan antum? Masih ingat Imam Syabi tadi bilang apa? Ada orang caci maki beliau, terus beliau katakan, kalau benar, semoga Allah maafkan saya. Kalau salah, semoga Allah maafkan Anda. Gimana perasaan kita dengan Imam Syabi? Kagum jemaah. Kok ada orang kayak begitu? Subhanallah. Angkat peci kita jemaah. Kalau bahasa sekarang, respect kita sama orang kayak begitu, subhanallah. Bahkan kalau kita ada di lokasi, kita bela beliau, kita akan ini orang gak punya adab apa-apa. Orang sebaik itu digituin, kita akan bela tuh. Kalau kita ada di lokasi, kita akan bela Imam Syabi. Kan begitu. Walaupun Imam Syabi gak pernah minta kita bela, walaupun Imam Syabi gak pernah minta kita turun tangan, kita akan bela, bismillah. Orang ada kayak begitu, jadi akan naik. Terus yang kedua, an yakuna ajruhu ala dzak. Lalu kita lanjutkan, apa makna yang kedua dari tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan memaafkan kecuali mulia, kemuliaan. Tadi yang pertama tadi apa? Kenyataannya di masyarakat, orang yang memaafkan dan berbuat baik terhadap orang yang jahat sama dia, menyakiti dia, akan sada wa azuma fil qulub wa zada izzuhu, akan tinggi, akan mulia, dan akan mendapatkan hati manusia, dan akan mulia, akan tinggi derajatnya. Yang kedua, an yakuna ajru ala dzalika fil akhirah wa izzuhu hunalik, dan dia akan mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala dan sempurna di akhirat, dan dia akan dimuliakan di akhirat. Jadi bukan hanya di dunia, di akhir juga akan dimuliakan, dan lebih baik lagi, lebih banyak lagi, dan Allah yang akan langsung membalasnya. Dan dijelaskan oleh Qadhi Iyad rahimahullah. Jelas ini jemaah. Mulia, mulia. Orang yang maafkan itu mulia. Dan sekaligus bersegera menuju surga. Bersegera menuju surga. Orang yang memaafkan bersegera menuju surga. Jadi mereka ke surga. Antum kalau gini loh jemaah sekalian. Kalau antum ditawarin ke Bandung misalnya, atau lewat Cipularang, atau ke Jawa dengan tol baru ini, antum ditawarin misalnya mau pakai mobil dengan 1300 cc, atau ditawarin atau opsi yang kedua mobil dengan 3000 cc, atau milih mobil yang mana? Jelas 3000 cc, salah satunya lebih cepat, lebih cepat. Nah ini sorga nih jemaah, sorga. Memaafkan itu adalah bersegera menuju sorga. Memaafkan itu bersegera menuju, menahan marah dan memaafkan itu artinya bersegera menuju sorga. Jadi ke surganya bukan pelan-pelan, ke surganya cepat, tatatatatatat gitu loh. Asal apa? Berinfak di kala lapang dan senang, lapang dan sulit, menahan marah dan memaafkan. Itu ke surganya cepat bersegera. bukan lama-lama, bukan cepat. Opsi di tengah kita, minta pertolongan kepada Allah, semoga Allah memberikan kita ilmu bermanfaat dan mengampuni segala khilaf dan dosa kita, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.